Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih kita bahas tentang pembahasan takdir, iman kepada takdir. Pembahasan terakhir yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah bahwa bersamaan dengan adanya takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah tetap memberikan perintah dan larangan. Telah adanya ketetapan dari Allah sebelumnya, bukan berarti tidak ada perintah dan larangan, manusia boleh berpangku tangan. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan perintah dan larangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membebani satu makhluk pun kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Maka makhluk-makhluk tersebut walaupun tidak keluar dari takdir Allah Ta'ala, namun tetap memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan, mampu berbuat dan mampu memilih. Tidak mungkin Allah memberikan perintah dan larangan, memberikan beban di luar kemampuan makhluk itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Maka adanya takdir bukan berarti makhluk itu dipaksa oleh Allah. Seandainya makhluk-makhluk itu dipaksa oleh Allah, berarti makhluk itu tidak memiliki kemampuan. Makhluk itu hanyalah dalam kondisi keterpaksaan dan tidak memiliki kemampuan. Namun Allah ternyata mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya, kudrahnya. Berarti makhluk itu tidak dipaksa dengan adanya takdir. Dengan adanya takdir, walaupun ada takdir, makhluk tetap tidak dikatakan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perintah dan larangan, sekaligus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang taat, yang bertakwa, yang ihsan, yang adil, yang beriman dan beramal saleh. Kemudian untuk yang tidak taat, maka Allah membencinya. Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak meridhai orang-orang fasik. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah memberikan perintah dan larangan, maka secara umum makhluk terbagi menjadi dua, ada yang taat dan ada yang bermaksiat, membangkang. Yang taat maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, dan yang tidak taat akan mendapatkan murka dari Allah. Allah tidak mencintainya dan juga tidak meridhoinya. Allah tetap memberikan perintah dan larangan, dan Allah tetap memberikan balasan. Walaupun sudah ada takdir sebelumnya, namun sekali lagi takdir itu bukan berarti pemaksaan. Adanya takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, bukan berarti makhluk itu dipaksa. Para makhluk semuanya tetap memiliki kemampuan dan kehendak, bisa memilih. Oleh karena itu Allah tetap memberikan perintah dan larangan, kemudian memberikan balasan. Barang siapa yang menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah di dalam perintah dan larangannya, maka Allah murka kepadanya dan tidak mencintainya. Penulis rahimahullah mengatakan masih seputar hal ini, wala ya'muru bil fahsya'i wala yardha li 'ibadihi al-kufr wala yuhibbul fasad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan al-fahsya. Al-fahsya ini kekejian dan kemaksiatan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan al-fahsya, kekejian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan demikian sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang berdalil, berargumen mereka melakukan fahsya karena Allah memerintahkannya. qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka mengatakan kami mendapati bapak-bapak kami, leluhur kami berada di atasnya, di atas perbuatan itu, ajaran itu. Wallahu amarna biha, dan Allah pun memerintahkannya. Maka Allah memerintahkan Nabi SAW untuk membantah mereka bahwa Allah tidak memerintahkan. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Maka telah adanya takdir, ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya segala sesuatu. Ya, termasuk di antaranya adalah kemaksiatan-kemaksiatan para hamba, perbuatan-perbuatan para hamba yang berupa maksiat. Itu bukan berarti Allah memerintahkan para hamba itu untuk bermaksiat. Walaupun Allah telah menakdirkan hamba ini, hamba itu melakukan fahsya, na'udzubillah. Ya, telah menakdirkan demikian. Di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala as-sabiq, yang telah mendahului segala sesuatu. Demikian juga di dalam Al-Lauhul Mahfuz telah Allah catat. Tetapi bukan berarti Allah memerintahkan hamba-hamba tersebut untuk melakukan fahsya. Sebab yang dimaukan dengan perintah di sini adalah perintah syariat. Wala ya'muru bil fahsya, yakni Allah tidak memerintahkan di dalam syariatnya agar para hamba itu melakukan fahsya. Jadi secara syariat Allah tidak memerintahkannya. Ya. Namun secara takdir Allah telah menetapkannya. Kenapa Allah menetapkan hal itu? Ya. Kenapa? Karena banyak hikmah di baliknya. Dan ingat, di dalam takdir-takdir Allah, ya, kita tidak boleh, ya, mengatakan, ya, terlalu banyak mengatakan lima, kenapa Allah menakdirkan? Kenapa Allah menetapkan? Kenapa? Ya, dan seterusnya. Sebab akal manusia, ilmu pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, mencakup segala sesuatu. Ya, maka seringkali Allah menetapkan suatu takdir, menakdirkan sesuatu. Ya, yang menurut sebagian manusia itu tidak pas, tidak hikmah. Ya, sehingga memprotesnya. Kenapa sebab terjadinya ya perbedaan, ya perbedaan apa namanya, atau perselisihan sebagian makhluk terhadap takdir Allah? Jawabannya, sebabnya adalah karena perbedaan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuannya maha luas, sedangkan makhluk pengetahuannya sempit. Ya, seringkali ilmu pengetahuan seorang manusia itu tidak jauh dari dirinya sendiri, hanya seputar ya hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Wazir rahimahullah, wa ma sababul khilafi siwa ikhtilafil ulumi hunaka ba'dhan aw tamama. Dan tidaklah sebab terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandang, ya, tidaklah sebab perselisihan itu selain perbedaan tingkat ilmu pengetahuannya. Ya. Makhluk ya berpendapat demikian. Namun ternyata Allah memiliki ketetapan demikian yang jauh berbeda dari harapan makhluk. Kenapa berbeda? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui maslahat-maslahat yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dibandingkan apa yang diketahui oleh makhluk tersebut, hamba tersebut yang pengetahuannya sangat-sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit saja, ilmu pengetahuan yang sedikit. Sehingga ya, itulah sebab terjadinya perselisihan di dalam menetapkan dan di dalam berpendapat. Wala ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak memerintahkan al-fahsya, yakni di dalam syariatnya. Ya, Allah menakdirkan itu terjadi, tetapi Allah tidak memerintahkannya dan Allah tidak meridhoinya, tidak mencintai perbuatan fahsya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan al-fahsya. Wala yardha li'ibadihi al-kufr, dan Allah juga tidak meridhoi kekufuran untuk hamba-hambanya. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Az-Zumar, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak membutuhkan kalian, dan Allah tidak meridhai kekufuran untuk hamba-hambanya. Yani Allah tidak ridha ya perbuatan kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Naam. Yani terjadinya kekufuran dari sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian besar manusia, bukan berarti ya Allah Subhanahu wa taala meridhai kekufuran tersebut. Allah menakdirkan itu terjadi bukan berarti Allah meridhainya. Sekali lagi, ya Allah menakdirkan hal itu karena di balik itu ada hikmah dan maslahat yang sangat besar. Namun kalau melihat kekufuran itu sendiri, maka kekufuran itu bukan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan kekufuran itu terjadi pada sebagian hamba Allah dalam keadaan Allah ya tidak meridhai kekufuran itu sendiri. Allah membenci kekufuran. Kalau melihat kekufuran itu sendiri, ya Allah membenci kekufuran. Ya, Allah tidak mencintai dan tidak meridhai kekufuran. Itu kalau melihat kekufuran itu sendiri. Namun ingat, di balik terjadinya kekufuran dari sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di balik itu sangat banyak hikmah dan maslahatnya. Oleh karena itulah Allah menakdirkannya. Dan ingat pula, maslahat-maslahat dan hikmah-hikmah itu ada yang diketahui oleh kita dan ada yang tidak. Mayoritasnya itu tidak diketahui oleh kita sebab ilmu kita terbatas. Ya, ilmu kita sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, maha mengetahui semua maslahat, semua hal yang bermaslahat. Wa la yardha li ibadihi al-kufr wa la yuhibbul fasad. Dan Allah juga tidak mencintai kerusakan, perbuatan merusak. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan jika dia berpaling ya, dia berjalan di muka bumi untuk melakukan kerusakan padanya dan untuk membinasakan, menghancurkan, merusak ya tanaman-tanaman, ya keturunan, wallahu la yuhibbul fasad, padahal Allah tidak mencintai perbuatan kerusakan. Nah, pertanyaannya, perbuatan fasad itu terjadi atau tidak? Jawabannya terjadi. Berarti Allah menakdirkannya. Apakah berarti Allah mencintai al-fasad? Jawabannya tidak. Bahkan telah Allah Ta'ala tegaskan sendiri di dalam Al-Qur'an, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Allah tidak mencintai perbuatan merusak. Kenapa Allah menakdirkannya, menetapkan itu terjadi, sedangkan Allah sendiri tidak mencintai al-fasad? Jawabannya, kalau melihat al-fasad, kerusakan, perbuatan merusak itu sendiri, memang itu perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Namun, ya, dibalik ditetapkan dan ditetapkannya al-fasad itu terjadi, ya, banyak hikmah-hikmah yang sangat banyak, yang sangat besar. Ya, maslahat yang sangat besar. Ya, mungkin maslahat dan hikmahnya ada yang diketahui oleh kita dan mayoritasnya tidak diketahui oleh kita. Naam. Perkataan penulis rahimahullah di dalam paragraf ini, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, yang ihsan, yang adil, meridhai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan sebaliknya, Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir, tidak meridhai orang-orang yang fasik. Allah tidak memerintahkan al-fahsya, tidak meridhai kekufuran dan tidak mencintai kerusakan. Nah, kalimat-kalimat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ya, yang berulang-ulang semacam ini untuk menjelaskan apa? Yang pertama, la yalzam min iradatihi syai'a an yakuna mahbuban lahu. Untuk menjelaskan ya bahwa ya apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah kehendaki untuk terjadi tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. apapun atau sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi dengan iradah apa namanya? Dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah berarti kehendak Allah. Ya, kehendak Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini yang semakna dengan takdir. Ya, takdir. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, ya, tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, la yalzam min karahati li syai' an la yakuna muradan lahu bil iradatil kauniyah. Kemudian yang kedua, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti pasti Allah tidak menakdirkannya. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya, tidak mesti, ya, tidak Allah takdirkan untuk terjadi. Ya, ini banyak hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, namun Allah tetap menakdirkannya terjadi. Sekali lagi seperti tadi, karena banyak hikmah di balik itu. Naam. Naam. Kenapa demikian? Jika ada yang bertanya, kenapa Allah menakdirkan terjadinya hal-hal yang tidak Allah cintai sendiri, hal-hal yang tidak Allah ridhoi sendiri? Kenapa? Jawabannya, ya, karena Allah membencinya, tidak mencintainya, tidak meridhoinya dari satu sisi. Tetapi dari sisi-sisi yang lain Allah mencintai, ya, mencintai hal itu terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memang tidak meridhai sesuatu tersebut yang Allah takdirkan. Jadi banyak hal-hal yang Allah takdirkan dalam keadaan Allah tidak meridhoinya. Allah tidak mencintai hal itu. Ya, seperti perbuatan-perbuatan maksiat, demikian juga kekufuran, perbuatan merusak. Jika ada yang bertanya, kenapa Allah menakdirkan terjadinya hal-hal yang Allah sendiri tidak meridhoinya dan tidak mencintainya, maka jawabannya, ya, sebab, ya, hal-hal itu dibenci oleh Allah dari satu sisi. Hal-hal itu, ya, dibenci oleh Allah dari satu sisi. Ya, tetapi terjadinya hal-hal itu, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain. Dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain, dari segi yang lain. Jadi ada beberapa sisi. Dari satu sisi terjadinya hal itu memang tidak diridhai oleh Allah. Namun dari sisi yang lain, ya, terjadinya hal itu, ya, dikehendaki oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari sisi yang lain terjadinya hal itu diridhai dan dicintai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah? Jawabannya seperti tadi, lima yatarattabu alaihi minal masalihil azimah. Ya, dikarenakan adanya maslahat-maslahat besar di balik terjadinya hal itu. Ya, maslahat besar di balik terjadinya hal itu. Ya, kita ambil contoh. Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah kekufuran. Kenapa Allah menakdirkan terjadinya kekufuran pada sebagian hamba-hamba Allah, sehingga sebagian hamba-hamba Allah itu kafir, bahkan sebagian besar manusia itu, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah menakdirkan terjadinya kekufuran pada sebagian besar manusia? Ya, jawabannya seperti tadi. Ya, walaupun kekufuran itu dibenci oleh Allah, tapi itu dari satu sisi saja. Dari sisi-sisi yang lain Allah mencintainya, mencintai terjadinya kekufuran itu karena maslahat-maslahat yang besar. Seperti apa maslahat dan hikmahnya? Ya, diterangkan oleh para ulama, di antara maslahat, ya, terjadinya kekufuran adalah, ya, ma'rifatul iman, agar diketahui ya, dan semakin dikenali, difahami apa itu iman, ya, apa itu iman. Sebab segala sesuatu itu akan semakin jelas, akan semakin nampak, semakin dikenali dan semakin difahami dengan apa? Dengan kita mengenali lawannya. Ya. Wa bidhiddiha tatabayyanul asya'u. Ya. Adh-dhiddu yudhhiru husnahu adh-dhiddu wa bidhiddiha tatabayyanul asya'u. Dan segala sesuatu itu akan semakin nampak jelas dengan lawannya. Wa bidhiddiha tatabayyanul asya'u, segala sesuatu itu akan semakin jelas dengan lawannya. Naam. Nah, ketika tidak, seandainya tidak ada kekufuran, maka tidak akan terfahami, ya, dengan jelas, sejelas-jelasnya apa itu iman, karena tidak ada pembandingnya. Tidak ada pembandingnya. Ya. Sebagai contoh, ambil contoh saja, seandainya Allah tidak menciptakan kegelapan, semuanya terang, tidak ada kegelapan. Mungkin kita enggak tahu, kalau ditanya apa itu kegelapan, kita enggak bisa menjawab gelap siapa, ya. Karena kita memang tidak pernah mengetahui kegelapan. Itu seandainya Allah selalu menciptakan, ya, terang dan tidak ada kegelapan sedikit pun. Tapi kita tahu, ya, gelap, ya, karena Allah menciptakan terang, dan sebaliknya kita memahami terang itu apa karena ada kegelapan. Demikian juga hikmah yang kedua yang diterangkan oleh para ulama, ya, dengan adanya kekufuran, maka seorang yang beriman itu akan semakin memahami besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia sehingga semakin terdorong untuk bersyukur kepada Allah. Ya, karena ternyata banyak orang yang kufur kepada Allah sedangkan dia, ya, Allah takdirkan, Allah beri taufik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maslahat yang ketiga, ya, Allah menakdirkan terjadinya kekufuran, ya, agar tegak syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sebab seandainya, ya, tidak ada kekufuran, ya, maka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar karena semuanya di atas perkara yang ma'ruf. Ya. Kemudian seandainya atau apa namanya hikmah yang keempat, Allah menakdirkan terjadinya kekufuran agar, ya, tegak syariat jihad fi sabilillah. Ya. Kalau tidak ada yang kufur, gimana mau berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah? Demikian juga hikmah yang lain, ya. Allah menakdirkan terjadinya kekufuran, ya. Allah menakdirkan terjadinya kekufuran, ya, untuk menampakkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Ya. Sebab jika tidak ada kekufuran, maka bisa jadi ada yang mengira Allah tidak mampu menciptakan kekufuran. Allah hanya mampu menciptakan hamba-hamba yang di atas jalan yang sama, yaitu iman. Sehingga ketika ada yang mukmin, ada yang kafir, itu semakin menampakkan qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Demikian juga seandainya tidak ada kekufuran, ya, niscaya diciptakannya an-nar, api neraka, itu abasan, sia-sia. Untuk apa diciptakan neraka sementara tidak ada orang yang kafir? Ya. Sementara tidak ada orang yang kafir, padahal an-nar itu, nar, merupakan tempat orang-orang yang kafir. Naam. Ya. Dan semisal dengan itu, mungkin masih, ya, tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Ya. Itu hanya sebagian kecil sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Demikian juga contoh lain adalah Allah menciptakan iblis. Ya, kenapa Allah menciptakan iblis? Ya. Kenapa? Juga sama. Ya. Terkait dengan iblis itu sendiri, memang Allah tidak mencintainya, Allah murka kepadanya. Tetapi di balik terciptanya iblis, Allah menakdirkan iblis itu terwujud dan tercipta. Di balik itu banyak hikmah dan maslahat yang sangat banyak. Ya, seperti apa, ya, seperti tadi. Ya, sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi hamba. Ya, kalau tidak ada iblis, tidak ada syaitan, maka apa yang akan menggoda manusia itu, ya, untuk, ya, membangkang kepada Allah, ya, sehingga tidak teruji mana yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya. Demikian juga manfaat atau masrat-masrat yang lain agar tegak syariat amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Nah, sehingga bukan suatu hal yang aneh, ya, ketika sesuatu itu dicintai, disukai dari satu sisi, dibenci dari satu sisi, namun dicintai dari sisi yang lain. Sesuatu itu apa? Dibenci, tidak disukai dari satu sisi, tetapi dari sisi-sisi, dari segi-segi yang lain dicintai dan disukai. Ya, itu bukan suatu hal yang aneh. Ya, jangankan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah. Allah menakdirkan ini. Ya. Padahal Allah membencinya. Allah menakdirkan kekufuran, kemaksiatan. Allah membencinya. Yaitu dari satu sisi. Dari satu sisi. Tetapi dari sisi-sisi yang lain, ya, Allah mencintainya, Allah meridhai itu terjadi, Allah menghendaki itu terjadi karena mengandung maslahah dan hikmah yang sangat banyak. Ya, seperti halnya pada manusia. Misalkan manusia yang sakit, ya, harus minum obat. Dari satu sisi minum obat itu ya enggak disukai, terlebih biasanya terasa pahit. Ya. Terasa pahit, tidak enak, ya. Itu dari satu sisi tidak disukai, tetapi dari sisi yang lain disukai, diinginkan, dikehendaki. Kenapa? Karena ya, insyaallah akan apa? Menyebabkan kesembuhan. Ya. Demikian juga apa, misalkan ya, sakit terus harus dioperasi. Wah, gimana ini? Ada yang suka dioperasi, yang enggak ada yang suka. Ya. Tetapi ya, dari satu sisi memang tidak disukai. Dari sisi yang lain, wah, itu diharapkan, diinginkan, yaitu apa? Kesembuhan. Mengharapkan kesembuhan. Nah, itu suatu hal yang lumrah, wajar dan terfahami. Demikian juga kekufuran, kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah mencintainya kemudian menjadi alasan, ya, Allah mencintai ini kok, buktinya Allah takdirkan, berarti Allah mencintai, akhirnya semakin berlarut dalam kemaksiatan dan kekufuran. Na'udzubillah. Ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka berargumen dengan takdir Allah. Oh, sudah Allah takdirkan kok, berarti Allah menghendakinya. Ya. Nah, itu bukan dalil. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menyebutkan paragraf yang berikutnya masih seputar iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Dan ini masih berkaitan dengan, ya, derajat yang kedua, tingkat yang kedua dari iman kepada takdir, yaitu mengimani masyiatullahin nafidah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terlaksana. Ya. Yani kehendak yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Dan yang kedua adalah khalqullah, bahwa segala sesuatu itu merupakan makhluk Allah. Naam. Penulis rahimahullah hendak menjelaskan, ya. Ya. Bahwa tidak ada pertentangan antara perbuatan hamba itu, pelakunya adalah hamba tersebut, ya, sekaligus perbuatan mereka juga merupakan ciptaan Allah. Ya, perbuatan para hamba itu, ya, adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, tetapi sekaligus perbuatan hamba itu yang merupakan, dan para hamba itu merupakan pelakunya, sehingga tidak ada pertentangan. Ya. Penulis rahimahullah mengatakan, wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Ya. Dan para hamba, fa'iluna haqiqatan, mereka adalah para pelaku perbuatan. Haqiqatan, secara nyata, realita, benar-benar merekalah pelaku perbuatan tersebut. Wallahu khaliqu af'alihim, namun Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Jadi ini dari dua sisi. ya, jangan dicampur aduk, jangan ya salah difahami. Ya, perbuatan ini siapa pelakunya? Ya hamba tersebut, ya yang melakukannya. Tapi perbuatan ini apakah terlepas dari penciptaan Allah, di luar penciptaan Allah? Jawabannya tidak juga. Tetap Allah yang menciptakannya. Tetap Allah yang menciptakannya. Jadi perbuatan itu ya dinisbatkan kepada hamba ya sebagai pelakunya. Dan perbuatan itu di sisi yang lain juga merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inilah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Berikutnya penulis rahimahullah menjelaskan, memberikan contoh perbuatan-perbuatan hamba ya, yang itu dinisbatkan kepada mereka karena merekalah pelakunya. Tetapi di sisi yang lain perbuatan-perbuatan tersebut ya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu wal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wal musalli wassaim. Dan hamba dialah yang beriman, yakni dialah pelakunya, pelaku keimanan. Dialah yang dikatakan beriman. Wal kafir atau sebaliknya, dialah yang dikatakan kafir. Jadi pelaku kekufuran. Ya. Sehingga dari segi bahasa pun bisa dikatakan al-abad wal mu'min wal kafir. Yang melakukan keimanan ya hamba tersebut, yang melakukan kekafiran ya hamba tersebut. Wal barru wal fajir, dan hamba tersebut al bar, dialah al bar. Ya. Ini orang yang baik, orang yang taat. Ya. Melakukan kebajikan. Wal fajir, dan dia pula yang fajir, yang melakukan kefajiran. Nah, yakni perbuatan-perbuatan ini iman atau kufur, albir atau alfujur. Perbuatan-perbuatan ini ya dinisbatkan kepada pelakunya, yaitu hamba, hambalah yang melakukannya. Wal musalli, dan dialah al musalli, pelaku sholat. Ini dialah yang ya dikatakan telah melakukan sholat. Sholat itu dinisbatkan kepada hamba. Wassaim, dan dia pula yang dikatakan berpuasa. Ya. Waril ibadi qudratun ala a'malihim walahum iradatun wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Naam. Waril ibad, dan para hamba memiliki kemampuan ya atas perbuatan-perbuatan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Walahum iradah, dan mereka juga memiliki kehendak. Ya. Yani perbuatan-perbuatan mereka itu muncul, terjadi ya disebabkan dua hal ini. Disebabkan mereka memiliki qudrah dan iradah. Memiliki qudrah yaitu kemampuan ya, dan memiliki iradah kehendak. Ya. Memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sekaligus memiliki kemampuan, maka terjadilah perbuatan itu karena dikehendaki dan disanggupi sehingga terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan kudrah kemampuan pada hamba? Siapakah yang menciptakan kehendak pada hamba sehingga hamba tersebut menghendaki? Ya, siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat hamba itu menghendaki sesuatu? Ya. Jawabannya adalah Allah. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Dan Allah adalah pencipta mereka, para hamba itu, jelas Allah yang menciptakannya. Wa khaliqu qudratihim wa iradatihim, sekaligus pencipta kudrah mereka, kemampuan mereka, sehingga mereka menjadi mampu. Siapa yang menjadikan mereka memiliki kemampuan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatihim, serta iradah mereka, kehendak mereka. Yani siapa yang menjadikan mereka menghendaki dan menginginkan sesuatu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak hamba itu juga merupakan makhluk Allah. Allah lah yang menciptakan kehendak tersebut di dalam hatinya. Demikian juga kudrah, ya, kemampuan seorang hamba. Ya, hamba tersebut memiliki kemampuan. Siapa yang menciptakan kemampuan tersebut? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan-perbuatan yang muncul dari kudrah dan iradah, muncul dari kemampuan dan kehendak hamba, itu juga merupakan makhluk Allah. Ya, sesuatu yang muncul dari makhluk itu juga makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah, Allah yang menciptakannya. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Naam, ayat ini, ya, ayat ini, ya, sebagai dalil bahwa kehendak hamba, kehendak makhluk, ya, itu apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehendak makhluk, ya, itu muncul dari Allah, yakni Allah yang menciptakannya. Allah yang menjadikan hamba tersebut menghendaki sesuatu. Sehingga perbuatan-perbuatan para hamba yang muncul pun makhluk juga, juga merupakan makhluk Allah. Karena perbuatan-perbuatan mereka itu muncul dari apa? Dari kehendak yang diiringi dengan kemampuan menghendakinya sekaligus mampu untuk melakukannya sehingga terjadilah perbuatan tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ini dalil kehendak hamba itu diciptakan oleh Allah. Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk lurus, untuk istiqamah. Ya. Wa ma tasyauna, namun tidaklah kalian berkehendak menghendaki illa ayyasha Allah, kecuali ketika atau jika Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Yani kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang menghendaki makhluk tersebut berkehendak. Ketika suatu makhluk, ya, menghendaki sesuatu, menunjukkan bahwa Allah yang menjadikan makhluk itu menghendakinya, menginginkannya. Ya, oleh karena itulah, ya, tiba-tiba terkadang kita menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, ya, tetapi tiba-tiba hilang keinginan itu. Kenapa? Apakah ada kuasa dari kita? Ya, seringkali terjadi demikian. Kadang muncul keinginan, tiba-tiba kok hilang. Kenapa? Apa yang menjadikan muncul atau hilang? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang Arab Badui, ya, yang mungkin masih di atas fitrah, ya. Nah, ini siapa lagi kalau bukan Allah yang, ya, menciptakan kehendak tersebut pada diri-diri kita. Buktinya terkadang kita menginginkan sesuatu tapi kemudian kita tidak menginginkannya. Naam. Intinya di dalam paragraf ini penulis rahimahullah hendak menjelaskan, ya, bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu tidak lepas dari takdir Allah, ya, tidak lepas, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menakdirkan perbuatan-perbuatan tersebut terjadi, ya. Allah telah mengetahui terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut sebelum perbuatan itu terjadi. Demikian juga Allah telah mencatatnya di Al-Lauhul Mahfuz sebelum perbuatan itu terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki perbuatan itu terjadi. Ketika terjadinya perbuatan tersebut, Allah menghendaki itu terjadi. Demikian pula Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan tersebut ketika terjadinya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah. Sekaligus beliau menerangkan bahwa walaupun perbuatan para hamba itu, ya, tidak keluar dari takdir Allah, Allah lah yang menakdirkan dan menciptakannya, walaupun demikian perbuatan tersebut tetap dinisbatkan kepada para pelakunya, yaitu para hamba, ya, para pelakunya yang melakukannya, yaitu para hamba. Sehingga dari satu sisi itu merupakan ciptaan Allah, Dan dari sisi yang lain itu merupakan perbuatan hamba, ya, tidak bisa dicampur adukkan, ya, dan jangan sampai kacau di dalam memahami. Ahlus sunnah wal jamaah, ya, meyakini bahwa perbuatan hamba itu juga ditakdirkan oleh Allah, ya, juga ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak keluar dari takdir Allah, ya. Makna takdir diantaranya adalah apa? Penciptaan Allah. Allah menciptakan, ya, terjadinya sesuatu, yakni Allah menciptakan sesuatu tersebut. Nah, ada dua kelompok, dua golongan yang berseberangan dan ahlus sunnah wal jamaah di dalam bab ini, ya, di dalam keyakinan al-ibad fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Para hamba itulah pelaku perbuatan tersebut, ya, dengan sebenar-benarnya, secara realita. Para hamba itulah pelakunya, namun Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Di dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah ini, ada dua golongan yang berseberangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Golongan yang pertama adalah Al-Qadariyah. Seperti yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah. Al-Qadariyah, seperti yang sudah berulang kali kita singgung, yaitu kelompok yang mengingkari takdir. Ya, Qadariyah maksudnya adalah pengingkar takdir. Ya, mereka dari kalangan Mu'tazilah dan selain mereka. Ya, sebab Mu'tazilah dan semisalnya mengatakan innal ibada fa'iluna haqiqatan, ya, para hamba memang pelaku perbuatan secara nyata. Memang benar-benar para hamba itulah pelakunya yang melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Wallahu lam yakhluq af'alahum. Namun Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Ya. Sehingga mereka mengingkari apa? Mengingkari, ya, tingkat takdir yang kedua ini. Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Perbuatan mereka itu terjadi, ya, dalam keadaan Allah tidak menciptakan perbuatan mereka tersebut. Berarti mereka mengingkari tingkat yang kedua dari iman kepada takdir. Ya, sebab iman kepada takdir tingkat yang kedua mencakup apa? Al-masyi'ah dan al-khalq. Ya, kehendak Allah dan al-khalq, penciptaan Allah. Yani segala sesuatu yang terjadi itu ya dengan kehendak Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi itu ya dengan takdir Allah atau dengan penciptaan Allah. Allah lah yang menciptakannya. Tapi kata Mu'tazilah, ya, tidak semua yang terjadi di alam semesta itu merupakan, ya, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah. Yaitu apa? Kata mereka adalah af'alul ibad. Perbuatan-perbuatan para hamba itu di luar penciptaan Allah. Allah tidak menciptakannya. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, yang berseberangan dengan ahlus sunnah wal jamaah di dalam keyakinan ini adalah al-jabriyah. Ya. Al-jabriyah. Baik dari kalangan Jahmiyah maupun selainnya. Nah, Jabriyah mengatakan, ya, Allah khaliqu af'alihim. Ya, memang Allah lah yang menciptakan perbuatan para hamba. Allah yang menciptakan perbuatan para hamba. Wal ibad laysu fa'ilina haqiqatan. Ya. Akan tetapi para hamba itu bukanlah pelakunya yang sebenarnya. Jadi perbuatan-perbuatan para hamba itu, ya, ya, para pelakunya, pelakunya itu bukan hamba itu sendiri. Sebenarnya yang melakukan bukan hamba itu. Sebab para hamba itu sekedar dipaksa oleh Allah dengan takdirnya. Sehingga perbuatan-perbuatan para hamba, ya, amal ketaatan, perbuatan baik, atau kemaksiatan, perbuatan buruk. Perbuatan para hamba itu merupakan ciptaan Allah, Ya. Dan sebenarnya itu bukan perbuatan hamba. Pelakunya itu bukan hamba itu sendiri. Ya, pada hakikatnya. Ya. Kenapa? Sebab para hamba itu ya sebenarnya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Naam. Nah, ini keyakinan yang juga sangat berbahaya. Dua golongan ini ya bertolak belakang. Golongan yang pertama ya. Golongan yang pertama ya berlebihan di dalam apa? Menetapkan ya bahwa para hamba itu pelaku perbuatan. Hamba merupakan pelaku perbuatan. Sampai-sampai mengatakan bukan Allah yang menciptakannya, Allah tidak menciptakannya. Itu di luar penciptaan Allah. Berlebihan di dalam menisbatkan perbuatan para hamba kepada hamba itu sendiri, ya, sampai mengatakan perbuatan-perbuatan tersebut di luar penciptaan Allah. Ya. Adapun golongan yang kedua sebaliknya, berlebihan di dalam menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Ya, sampai-sampai mengatakan bahwa para hamba itu sebenarnya bukan pelaku perbuatan tersebut, sebab mereka itu dipaksa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kedua golongan tersebut ya berseberangan, berselisih dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan dua poin tersebut. Perbuatan-perbuatan ini ya, dari satu sisi merupakan perbuatan hamba. Hamba itulah pelakunya dengan sebenar-benarnya. Ya. Kenyataannya memang para hamba itulah yang melakukannya. Ya. Namun di sisi yang lain, perbuatan-perbuatan tersebut juga jangan dikira keluar dari penciptaan Allah. Ya. Jangan dikira bahwa perbuatan itu bukan makhluk Allah. Tetap makhluk Allah, sebab tidak mungkin terjadi di alam semesta ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak ditakdirkan oleh Allah. Ya, tetapi ya mungkin istilahnya apa, kecolongan. Ya, terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak Allah ciptakan, tidak Allah tetapkan. Allah tidak menetapkan itu terjadi, tapi malah seolah kecolongan dan terjadi. Kan enggak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh penulis sebelumnya, bagaimana? Ya, la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak mungkin ada, tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Termasuk diantaranya apa? Perbuatan-perbuatan hamba. Ketika terjadi, maka pasti Allah memang menghendaki itu terjadi. Ya. Sekaligus Allah lah yang menakdirkannya dan menciptakannya. Nah, terkhusus keyakinan Jabriyah tadi. Jabriyah mengatakan apa? Perbuatan makhluk, perbuatan hamba itu merupakan ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Dan sebenarnya pada hakikatnya hamba itu bukan pelaku perbuatan. Ya, bukan pelaku perbuatan. Ya, sebab hamba itu dipaksa. Terkhusus keyakinan Jabriyah ini, ini keyakinan yang sangat mengerikan. Ya, karena menjadi pintu ya yang mengantarkan kepada keyakinan wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud yaitu apa? Menyatunya Allah dengan para hamba. Ya. Misalkan terjadi perbuatan ini, siapa yang melakukan? Allah, kan begitu. Ada si A melakukan suatu perbuatan. Siapa yang melakukan? Allah. Sebenarnya melakukan adalah Allah. Ini kan keyakinan mirip dengan keyakinan wahdatul wujud, bahwa Allah itu menyatu dengan hamba. Ya. Hamba itu adalah Allah, Allah itu adalah hamba itu sendiri. Keyakinan apa? Wahdatul wujud. Misalkan ada manusia ini si A di hadapan kita, fulan. Ya, Allah itu menyatu dengan fulan, sehingga bisa dikatakan fulan itu adalah Allah, Allah itu adalah fulan. Itu kan wahdatul wujud. Kenapa demikian? Kenapa menjadi pembuka? Ya, pintu yang mengantarkan kepada keyakinan wahdatul wujud. Karena seperti tadi, Jabriyah meyakini perbuatan hamba itu sebenarnya bukan hamba yang melakukannya, tapi Allah. Allah yang menciptakannya. Ya, hamba itu ya sebenarnya tidak melakukannya sebab hamba itu sekedar dipaksa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sangat berbahaya. Keyakinan yang kufur. Nauzubillah. Sekali lagi, harus kita gabungkan dua poin ini. Perbuatan-perbuatan hamba, ya, pelakunya siapa? Pelakunya adalah hamba. Ya. Dan dengan sebenar-benarnya hamba itulah yang melakukannya. Dan dari sisi yang lain, poin yang kedua, perbuatan hamba itu juga merupakan makhluk Allah. Perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah dan ciptaan Allah, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ya. Penulis rahimahullah menerangkan ya. Kenapa dikatakan para hamba itulah yang melakukan perbuatan, pelaku perbuatan-perbuatan tersebut adalah hamba itu sendiri dengan sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Ya. Karena yang dikatakan ketika terjadi perbuatan iman, siapa yang dikatakan beriman? Apakah Allah? Ya, tidak. Hamba itu sendiri yang dikatakan mukmin. Huwa mukmin. Kan begitu, bukan Allah. Berarti memang hamba itu yang melakukan. Ya, pelakunya adalah hamba. Ya. Kemudian ketika terjadi perbuatan kekafiran, siapa yang dikatakan kafir? Ya, hamba itu sendiri. Ya, ketika terjadi perbuatan bir, kebajikan, siapa yang dikatakan bar? Ya, hamba itu sendiri, bukan Allah. Dan seterusnya, hamba yang melakukan sholat, ketika terjadi perbuatan sholat, siapa yang dikatakan musallin, al-musalli? Ya, hamba itu sendiri, pelaku sholat. As-sa'im, pelaku puasa, hamba itu sendiri. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berargumen, ya, kenapa perbuatan-perbuatan tersebut tetap dinisbatkan kepada para hamba bahwa merekalah pelakunya. Beliau menerangkan sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu sadirah an amrain, muncul dari dua hal, dari dua sebab. Ya. Sebab yang pertama adalah qudrah tamah, kemampuan yang memadai. Dan yang kedua, sebab yang kedua adalah iradah jazimah, azimah. Ya. Shadiqah, kehendak atau tekad yang kuat. Ya. Yang namanya perbuatan tidaklah muncul melainkan dari dua sebab ini yang terkumpul sekaligus. Ketika tidak ada kehendak, tidak ada keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, juga tidak memiliki kemampuan, ya tidak mungkin perbuatan itu terwujud. Demikian juga jika memiliki keinginan, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, juga sama tidak akan terwujud walaupun dia ingin melakukannya. Atau sebaliknya, ya, seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan, dia mampu sebenarnya tapi dia tidak berniat melakukannya, tidak ingin, tidak berkehendak melakukannya, juga sama tidak akan apa terwujud perbuatan tersebut. Sehingga ya, suatu perbuatan tidaklah terwujud kecuali setelah terkumpulnya dua hal ini, qudrah tamah dan iradah jazimah. Ketika ada kemampuan sekaligus ada kehendak untuk melakukannya, maka terjadilah suatu perbuatan. Nah, masih kelanjutan argumen Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Perbuatan-perbuatan tersebut ya, muncul dari dua sebab ini, yaitu qudrah dan iradah. Pertanyaannya, siapakah yang menciptakan kudrah, kemampuan pada hamba sehingga hamba tersebut memiliki kudrah, kemampuan? Jawabannya Allah. Dan siapa yang menciptakan iradah, kehendak, keinginan di dalam hati seorang hamba sehingga hamba tersebut menginginkan dan menghendaki sesuatu? Siapa yang menjadikan hamba tersebut menginginkan dan berkehendak? Jawabannya juga Allah. Sehingga yang namanya kudrah, kudrah yang dimiliki oleh hamba, iradah yang dimiliki oleh hamba, dua-duanya merupakan makhluk Allah. Maka konklusinya, kesimpulannya adalah, ya, perbuatan yang muncul dari dua hal yang merupakan ciptaan Allah juga merupakan ciptaan Allah. Perbuatan merupakan ciptaan Allah, sebab muncul dari dua sebab yang dua-duanya merupakan ciptaan Allah. Qudrah, ciptaan Allah, Allah yang menciptakan qudrah pada hamba. Iradah, kehendak, juga ciptaan Allah, Allah yang menciptakan dan menjadikan seorang hamba itu menghendaki sesuatu. Maka perkara yang muncul dari dua sebab ini juga merupakan ciptaan Allah. Sesuatu yang muncul dari makhluk berarti itu juga makhluk. Ya. Perkara yang muncul dari qudrah dan iradah, yaitu perbuatan, perbuatan-perbuatan hamba, semuanya adalah makhluk Allah karena muncul dari dua hal yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu qudrah dan iradah. Adapun ya, qudrah diciptakan oleh Allah, qudrah yang dimiliki oleh seorang hamba itu diciptakan oleh Allah, sangat jelas. Ya, ini jelas. Adapun iradah, kehendak yang ada di dalam hati seorang hamba, Allah pula yang menciptakannya. Dalilnya adalah yang diterangkan, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak, tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala rabbul alamin menghendaki, yakni menghendaki agar kalian menghendakinya. Ya. Yani Allah lah yang menjadikan kalian menghendaki sesuatu. Allah yang menghendaki kalian apa? Menghendaki sesuatu. Ya. Jika Allah tidak menjadikan demikian, maka tidak mungkin kita tiba-tiba menghendaki sesuatu tanpa kehendak dari Allah. Nah, sehingga perbuatan hamba itu merupakan ya, perbuatan mereka sendiri, merekalah pelakunya, sekaligus perbuatan hamba juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita pelajari, ya, ada dalil logis yang lain bahwa perbuatan hamba itu juga merupakan makhluk Allah. Itu perbuatan hamba tapi sekaligus makhluk Allah. Ya, dalil logis yang lain bagaimana? Sebab perbuatan itu merupakan sifat, sifat hamba itu sendiri. Dan yang namanya sifat, sifat itu tabi'atun lil mausuf. Sifat itu yang mengikuti mausufnya, dinisbatkan kepada pemilik sifat tersebut. Siapa yang memiliki sifat tersebut? Ya hamba. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Ya hamba. Maka pelakunya adalah hamba tersebut. Ya, haqiqatan, dengan sebenarnya. Naam. Ya, mungkin sementara ini bisa kita pelajari. Ya. Mungkin setidaknya mudah-mudahan bisa satu pertemuan lagi pembahasan tentang iman kepada takdir, untuk berikutnya insyaallah beralih kepada pembahasan tentang definisi iman. Naam. Definisi iman di pasal berikutnya. Mungkin sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.